Bismillah, kita lanjutkan sesi keduanya yaitu sesi Alfi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Ya wa thalif shibhuhu lahu fin niyabah. Ya, dan ini maksudnya wa thalif, masih ingat antum? Maksudnya yang ketiga soal apa ini? Ya, maksudnya thalif tentang apanya nih? Iya, sisinya. Ya, yang merupakan pertanyaan Septian kemarin ya. Sisi kemiripannya di mana kan gitu ya. Nah, sisi kemiripannya itu ada 4, yang 2 sudah kita bahas. Nah, ini kita akan bahas sisi kemiripan yang ketiga. Ya, ini sisi kemiripan si isim mabni dengan huruf itu dari sisi apa? Nah, sisi yang ketiga adalah syibhuhu lahu fin niyabah. Kemiripannya dengan huruf di dalam an-niyabah. Niyabah sendiri kalau kita bahasa Indonesia kan artinya adalah pergantian, perwalian, perwakilan. Ya. Kalau kita bahasa Indonesiain, an-niyabah sendiri itu artinya perwakilan. Jadi sisi kemiripannya syibhuhu lahu, ya ini syibhul ismi lil harfi, ya. Kemiripan isim terhadap huruf, ya, itu dalam hal perwakilannya, ya, dalam hal keperwakilan gitu ya, keperwakilannya. Pengurangan. Hah? Pengurangan. Bukan pengurangan, tapi perwakilan, niyabah, pergantian gitu ya. Ya. Ya. Mewakili. Seperti gini, ketika antum pernah dengar istilah naibul fa'il kan? Iya, ya, naibul fa'il. Di mana dia ini sebenarnya adalah maf'ulun bi, mewakili si fa'il. Nah, gitu loh. Jadi perwakilan. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan niyabah, perwakilan. Ya, naibul fa'il kan gitu. Perwakilan. Nah, paham ya sampai sini? Jadi an-niyabatu anil fi'il, keserupaannya adalah perwakilannya terhadap fi'il. Ya, paham sampai sini? Perwakilannya terhadap fi'il. Saya sedikit ingin mengkritisi di sini, karena saya ngerasa di sini iskal, ada iskal ya. Ya, saya ngerasa di sini ada iskal, di mana apa kemiripan isim terhadap huruf dari sisi an-niyabatu anil fi'il? Maksudnya sejak kapan huruf pernah mewakili fi'il? Gitu loh. Adapun isim mewakili fi'il, ya itu sering ya. Seperti maf'ul mutlak, ya naib maf'ul mutlak yang mewakili fi'ilnya. Kan gitu. Nah, ini an-niyabah anil fi'il. Jadi sisi kemiripan si isim dengan huruf adalah di dalam an-niyabah, dalam perwakilannya anil fi'il, dari fi'il. Perwakilannya dari fi'il. Ya, yang di sini saya kurang jelas ya. Sisi perwakilannya dengan huruf ini yaitu an-niyaba anil fi'il, itu maksudnya kapan fi'il pernah bersifat Iya benar, isim-isim fi'il kan. Tapi kan alasan kenapa isim-isim fi'il itu dikatakan isim mabni, alasan binanya isim fi'il adalah kemiripannya dengan huruf. Kemiripannya dengan huruf dari sisi apa? Dari sisi an-niyaba anil fi'il. Dari sisi, kalau yang kayak kemarin, dari sisi susunan hurufnya, maksudnya dari sisi pembentukan, kan itu di mana pembentukannya sama dengan huruf si isim mabni tadi. Yang kedua dari sisi maknanya, di mana maknanya itu semakna dengan huruf, ya kan, makna si isim tersebut semakna dengan huruf. Nah, karena dari sisi tersebut dia mirip, maka hukum huruf pun diberikan kepada si isim, yaitu hukum binanya, sehingga jadilah isimnya isim mabni. Nah, yang ini juga demikian. Ada kemiripan dengan huruf sehingga hukum huruf pun diberikan ke isim tersebut sehingga menjadi mabni. Nah, sisi kemiripannya di mana? Di an-niyabah anil fi'il, katanya begitu. Di an-niyabah anil fi'il wa adami ta'assur. Dan ya, jadi sisi kemiripannya adalah an-niyabah anil fi'il wa adami ta'assuri bil 'amil. Dan tidak bisa diamili, tidak berpengaruh oleh amil. Nah, kalau ini baru iya benar ya dari sisi ini, karena memang sebagaimana yang kita ketahui, huruf itu nggak pernah jadi makmul kan gitu ya, huruf tidak pernah jadi makmul. Ya, misal dhahabtu ilal masjidi ila, ya lamhan lalu kemudian, karena dia tak pernah jadi makmul, kan gitu, makmul kan? Kita mau bilang dia makmul, amilnya mana? Tidak ada, dia tak pernah diamili gitu loh. ya, enggak pernah diambil itu huruf. Nah, adapun dalam hal ininya, ini kita masuk akal. Adapun an-niabahnya, ini yang saya enggak tahu apa jawabannya. Ya. Jadi keserupaannya dengan huruf, ya keserupaan si isim mabni tersebut dengan huruf itu dalam hal niabah anil fil, dalam hal niabah anil fil, yang saya enggak punya jawaban untuk hal ini. Wa adamit ta'atsuri bil amil. Nah, kalau ini kita sudah sama-sama dapat memahaminya ataupun masuk akal ya, logika ya. Wa adamit ta'atsuri bil amil, dan tidak punya pengaruh oleh amil. Tanpa ada pengaruh amil. Wa dzalika ka asmail af'al, dan ini ya maksudnya isim yang menyerupai fi'il dalam hal ini, dalam sisi ini, itu seperti isim-isim fi'il. Wa dzalika ka asma'il af'al, isim-isim fi'il. Contohnya seperti darak. Ya, daraki. Di mana daraki ini mabniun 'alal kasri. Dan ini adalah asma'ul af'al, salah satu isim fi'il. Ya, isim yang bermakna fi'il. Ya, daraki Zaidan. Fa daraki, kata syari di sini, maka kata daraki mabniun li syibuhihi bil harfi. Ya. Maka daraki ini adalah mabni, ya. Berhukum bina. Apa alasannya? Karena keserupaannya terhadap huruf, li syibuhihi bil harfi. Ya, li syibuhihi bil harfi. Fi kaunihi ya'malu wa la yu'mal. Ya, ya'malu wa la yu'mal fihi. Afwan. Ini enggak dibaca wala yu'mal karena ternyata fa'ilnya ada. Salah baca saya. Jadi ya'malu wala ya'malu fihi ghairuh. Ya. Wala ya'malu fihi ghairuh. Kama anna al-harf kadzalik. Dari apa sisi keserupaan si darak sehingga dia punya hukum bina dengan huruf, kan gitu ya? Apa sisi keserupaannya dengan huruf? Yaitu sisi keserupaannya dengan huruf fi kaunihi, di dalam statusnya beramal tapi selainnya tidak dapat mengamalinya. Ya. Jadi di mana darak ini beramal? Ya, kita bisa lihat dalam contoh tadi, daraki Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi, dia beramal, tapi daraki ini tak dapat diamali seperti halnya huruf. Kama annal harfa kadzalika. Sebagaimana halnya huruf, sesungguhnya huruf juga demikian, enggak pernah diamali. Ya, karena memang enggak bisa diamali. Ya, enggak ada. Enggak masuk amil. Iya, enggak. Jadi wala ya'malu fihi ghairuh. Di mana amil? Ya, ghairuh ini kita bisa kita langsung bilang aja amil. Di mana amil tidak bisa mengamalinya. Ya, wala ya'malu, jadi tidak apa namanya? Selain darinya, ya selain dari kalimat tersebut, ya selain dari isim fi'il tersebut, itu tak mampu mengamalinya, tak mampu mempengaruhinya. Ya, maksudnya enggak punya amil, enggak bisa ada amil yang mempengaruhinya, yang mengamalinya gitu. Ya, kita bilang di sini ya'malu itu mempengaruhi ya. Jadi ya'malu, dia punya pengaruh. Wala ya'malu fihi ghairuh, namun yang lainnya tak dapat mempengaruhinya. Ya, sebagaimana halnya huruf. Kita enggak pernah lihat huruf itu dipengaruhi sehingga dia dari i'rab rafa atau fi mahalli raf'in, sehingga dia dari i'rab nasab atau fi mahalli nasbin, sehingga dia dari i'rab khafat atau fi mahalli khafdin, sehingga dia dari i'rab jazm atau fi mahalli jazmin. Intinya enggak ada itu. Enggak pernah dengar kita huruf itu fi mahalli nasbin, atau mungkin kita bilang langsung nasab ya, ya kan gitu. Atau huruf itu fi mahalli jarrin, atau huruf itu fi mahalli jazmin, enggak pernah kita dengar itu kan gitu. Ya, karena enggak ada yang mengawalinya. Enggak ada yang mempengaruhinya gitu. Nah, sama seperti hal ini. Nah, jadi kalau kita lihat keterangan syarih, ya, keterangan berikutnya dari syarih di sini, maka sisi kemiripannya adalah pada adamut ta'assur bil amil. Tapi enggak tahu kenapa di sini di awal dia katakan sisi kemiripannya ada dua, yaitu fin niyabah anil fi'il wa adamut ta'assur bil amil. Yang ini saya enggak ngerti. Ya, padahal ketika sudah masuk ke keterangan berikutnya ataupun keterangan selanjutnya, fadaraki mabniyun li, ya lam kita tahu adalah lam ta'lil, sebab ataupun karena syibahihi bil harfi fi kaunihi ya'malu wa la ya'malu fihi ghairu. Jadi sisi kemiripannya fi adamit ta'athur bil amil, cuma di situ kayaknya. Karena ketika dia nerangin daraki, itu dia enggak nerangin sisi kemiripannya dari, walau kita tahu bahwa daraki ini adalah pengganti dari fiilnya. Begitu. Maksudnya naib anil fiil, ya. Naib an fiilihi. Baik. Wahtaraza biqaulihi, dan Imam Ibnu Malik itu berihtiraz, mewanti-wanti, ya, ataupun mengambil tindakan pencegahan, ya. Ya, mengambil tindakan pencegahan dengan dia mengatakan bila ta'assur. Ya, dengan dia mengatakan bila ta'assur. Maksudnya bila ta'assur atau adamut ta'assur bil amil. Ya, bila ta'assur. Kemarin kita artiin bila ta'assur tanpa, ya, tanpa dipengaruhi, ya. Lebih tepatnya tanpa dipengaruhi, tapi maksudnya memang tanpa kepengaruhan gitu ya. Ya, karena kan ta'assur masdar ya, tanpa terjadinya kepengaruhan gitu ya. Atau ya kita bilang aja lah tanpa dipengaruhi. Amma naba anil fi'li, adapun sesuatu yang mewakili fi'il, wahuwa muta'athar bil amil, sementara dia itu punya jejak, ya, ataupun dapat dipengaruhi oleh amil, contoh darban zaidan, ya, seperti contoh darban zaidan, fa innahu naib manab daraba, maka darban yang ada di ungkapan darban zaidan itu sesungguhnya itu adalah juga pewakil yang mewakili daraba, ya, naib manaba idrib, ya, ini mewakili tempatnya daraba, ya, menggantikan tempatnya daraba, walaysa bimabniin, dan dia tidak berhukum bina lita'assurihi bil amil, karena ada yang mempengaruhinya. Karena ada amil yang mempengaruhinya. Atau punya bekas, ya, lita'athurihi bil amil. Ada jejak amil di situ. Apa jejak amilnya? Yaitu kenasopannya dia. Itulah jejak amilnya. Fa'innahu mansubun bil fi'li al-mahdufi bi khilaf. Nah, kalau kita bertanya, lalu mana amilnya? Fa'innahu mansubun. Maka sesungguhnya dia itu dinasobkan bil fi'lil mahdufi. Jadi darban itu dinasabkan oleh fiil yang mahdhuf, yang aslinya adalah idrib darban zaidan. Tapi idribnya dibuang sehingga si darban mewakili idrib yang enggak perlu lagi disebutin. Aslinya adalah idrib darban zaidan. Jadi darban zaidan itu artinya adalah pukullah Zaid. Sama kayak ahlan wasahlan. Kalau ahlan wasahlan lain lagi. Ya. Ahlan wasahlan itu lain lagi, ya. Ini berarti isim fiil ini masdar. Isim fi'il ini kalau di irob apa? Enggak, bukan isim masdar, ya, enggak harus isim masdar. Kalau di irob apa isim fi'il? Gimana? Kalau di irob ini isim fi'il. Kalau yang dia itu isim fi'il, ya, isim fi'il. Kalau isim fi'il maka mabni fi mahalli. Iya. Jadi fi mahalli apa namanya itu? Enggak lah, enggak fi mahalli, ya. Enggak punya amalan karena dia ada ta'assur, ya. Apa ada mutaassir bil amil, afwan. Jadi di irob yang enggak ada. La mahalla lahu min al-irob. La mahalla lahu. Contoh seperti tadi, daraki zaidan, daraki zaidan, daraki la mahalla lahu min al-irab, mabniun ala al-kasri, la mahalla lahu min al-irab. Kenapa? Ada mutta'assir bil amil, dan justru dia punya hukum bina dikarenakan keserupaannya dalam status niaba, dalam status ada mutta'assir tadi, ya, yakni ya'mal wa la yu'mal fihi ghairuh. Ya'mal wa la yu'mal fihi ghairu. Dia punya amalan tapi enggak bisa diamalin gitu. Nah, kemudian kata Syarih, bi khilafi daraki, berbeda dengan daraki. Ya. Bi khilafi daraki. Jadi maksudnya berbeda si daraki dengan darban. Kalau darban tadi, ya, ta'assuruhu bil amil, ya. Ta'assuruhu bil amil, ya. Jadi daraki tadi, darban tadi ta'assuruhu bil amil. Sementara daraki, fa innahu wa in kana naiban an adraka falaysa muta'athiran bil amil. Falaysa muta'athiran bil amil. Sementara kalau darban muta'athirun bil amil. Darban muta'athirun bil amil. Sementara daraki, walaupun memang dia itu ngegantiin si idra, si adrik, ya, menggantikan adrik, tapi dia tidak muta'athir bil amil. Jadi sudah dari sononya, ya, sudah dari sononya. Oleh karena itulah Kenapa di baitnya Ibnu Malik ada kata-kata usila, udah dari sanonya? Sudah dari dasarnya gitu loh. Nah, demikian. Korban tadi? Iya. Dia bukan dari dasar, bukan dari sononya dorban. Ya, bukan dari sononya dorban. Jadi aslinya ya dorban kan gitu ya. Nah, di mana yang menyebabkan dia dorban itu ada gitu loh. Ya. Ya. Muta'akhir bil amil. Sementara iya. Ya, statusnya sebagai maful mutlak ya. Jadi mansub sebagai maful mutlak dari fiil yang dibuang. Ya, memang kebetulan fiilnya dibuang. Ya, kebetulan fiilnya dibuang. Kan gitu. Berbeda dengan daraki. Nah, ini daraki, ini kita enggak bilang bahwa daraki adalah ma'mul dari fiil yang dibuang, enggak. Beda dengan dorban, dorban ma'mul dari fiil yang dibuang. Kalau daraki memang dari sananya memang begitu dia. Cep, tiba-tiba muncul gitu ya. Iya. Ussila itulah mungkin makna dari ucapan Ibnu Malik ussila. Nah, makanya saya sendiri lebih setuju dengan penjelasan Ibnu Hisham terkait hal ini, di mana kemiripannya, ya, kemiripannya dengan huruf di sini adalah perkara di usilanya. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Hisham hanya menyebutkan tiga saja. Kalau di sini kan disebutkan ada empat ya oleh Syari. Sementara Ibnu Hisham memahami ucapan Ibnu Malik bahwa sisi kemiripan isim dengan huruf itu cuma tiga. Ya. Asyibuhul wat'i, asyibuhul ma'nawi, sama asyibuhul isti'mali. Ya, asybuhul isti'mali. Nah, asybuhul isti'mali imma ya fi adami ta'assur bil amil imma fil iftiqar gitu. Karena adami ta'assur bil amil sama al iftiqar ini maksudnya an-niyabah sama al iftiqar yang dianggap oleh Ibnu Aqil itu sendiri-sendiri sehingga jumlahnya 4 kan gitu ya. Nah, keduanya ini sebenarnya alasannya satu, yaitu apa? Usila yang sudah dari sononya gitu loh. Nah, sehingga Ibnu Hisham beranggapan alif yang ada di situ bukanlah alif. Alif apa namanya kalau di dalam bait itu syair? Kan ada kalau misalkan alif itu alif apa namanya? Gara-gara belahan pertama itu bila, kemudian yang kedua ditaruh alif juga. Itu alif apa namanya? Saja. Ah, lupa saya. Astagfirullah, alif apalah istilahnya. Masa enggak ada ingatan tuh? Ya pokoknya alif apa lupa nama saya. Pokoknya alif yang memang biasa ada di syair, sama seperti mudeni ya. Ya yang di atas itu kan itu ya apa namanya ya, lupa saya. Yang sebenarnya enggak, ya itu enggak ada itu. Mudeni itu enggak ada ya-nya ya. Cuma ngikuti wa mabni gitu ya. Yang di atas wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudeni, ya sebenarnya ya itu gak ada tuh di mudeni, tapi kalau di mabeni memang ada ya, yang di mudeni ya itu gak ada. Nah, jadi menurut Ibnu Hisham alif yang ada di usila itu adalah alif tasniyah. Maksudnya alif lit tasniyah. Iya, maksudnya apa? Lin niyabah walil iftiqar. Jadi kembali kepada niyabah dan kembali kepada iftiqar. Kalau niyabah itu yang dorban, kalau iftiqar itu yang apa tadi? Tasniyah itu alif. Bukan. Iftiqor belum kita bahas. Nanti yang keempat ya. Karena di bukan, itu Ibnu Hisham beranggapan ya, bahwa alif yang ada di usila adalah alif tasniyah, bukan alif yang biasa di bait, yang biasa di syair ya. Begitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih setuju bahwa sisi kemiripan isim terhadap huruf itu ya tiga saja. Maksudnya terkait baitnya Ibnu Malik di sini ya. Yaitu yakni asybuhul wat'i, asybuhul ma'nawi sama asybuhul isti'mali. Nah, asybuhul isti'mali ya, yang satu ada dia itu merupakan niyabah anil fi'il, yang satu ada dia itu iftiqar. Di mana an-niyabah sama iftiqar ini ya, an-niyabah anil fi'il sama iftiqar ini sudah dari sononya. Gitu loh. Jadi berarti istimal keserupaannya dengan huruf istimal di dalam penggunaan. Yang satu penggunaan di dalam tidak memiliki ta'assur ya kan. Yang satu penggunaan di dalam kebutuhannya ya. Kepakirannya yang nanti kita akan terangkan sisi kepakiran haraf. Baik. Usila dua-duanya sudah dari sananya. Iya. Yeah. Usila. Mm-hmm. Tapi yang dorban tadi enggak dari sananya. Karena memang dorban bukan masuk kategori isim yang mabni. Oh, iya. Ya kan baru. Jadi justru makanya diterangkan oleh Syarih di sini, justru perkataan bila ta'atsur, perkataan Ibnu Malik bila ta'atsur untuk mengecualikan dorban dari perkara yang kita bahas. Karena dorban itu juga an-niyabah anil fil, kan gitu. Dorban kan juga an-niyabah anil fil, tapi jangan kita bilang dorban ini asmaul fil atau dorban ini mabni. Kenapa? Karena yang kita apa namanya? An-niyabah anil fil yang kita bahas di sini adalah an-niyabah anil fil dengan embel-embel bila ta'atsur. Makanya kan di sini baitnya bait Ibnu Malik wa kaniyabati anil fi'li bila ta'assur. Jadi embel-embel ini harus. Oleh karena itu makanya Syarih pun mempertegasnya lagi dengan mengatakan bahwa Ibnu Malik ihtiraz bila ta'assur. Ya. Kan gitu. Jadi Ibnu Malik berihtiraz dengan ucapannya bila ta'assur supaya terkecualikanlah permasalahan dorban di mana kita tidak boleh beranggapan dorban termasuk asmaul af'al. Oh ini asmaul afal. Apa alasannya kita bilang asmaul afal? Orang dia kan mewakili fiil, kan gitu. Sama seperti daroki itu dia mewakili fiil. Tapi masalahnya dorban mutaathir, ya, dorban mutaathir bil fiil. Adapun daroki, ya, laisa mutaathiran bil fiil, kan gitu. Yang memang sudah dari sananya. Nah demikian. Jelas sampai di sini. Ya intinya bikhilafi daraki fa innahu wa in kana naiban an adraka, maka sesungguhnya dia walaupun dia itu naib dari adraka, dari fiil adraka, tapi dia tidak mutaathir bil amil, tidak ada jejak amil pada daraki. Beda dengan dorban, ada jejak amil padanya, yaitu apa? Kenasopannya dia, dan dia dinasopan oleh fiil yang mahdzuf. Nah kalau daraki sudah muncul dari sana, dari sononya memang begitu gitu. Sama seperti munculnya huruf yang memang dari sononya demikian. Artinya adraka. Adrik. Jadi ketahuilah si Zaid. Kenalilah Zaid. Ya gitu ya. Kalau mungkin kita adrik Zaidan. Ya. Daraki Zaidan. Kenali Zaid. Nah begitu. Jadi kata daraki itu menggantikan kata adrak. Ya, dan adrak adalah fiil kan gitu. Kata adrik. Dan adrik adalah fiil. Sementara kalau ya kalau yang di atas dorban zaidan, kata dorban itu juga mewakili kata idrik. Tapi ya kan gitu. Tapi dorban ini mutaatsir bil amil, yang amilnya mahdzuf. Begitu. Paham ya? Sampai di sini. Nah inilah sisi keserupaan asmaul af'al dengan apa namanya dengan isim. Begitu pula dengan shah, yang mana shah menggantikan uskut. Tapi shah sudah dari sononya. Begitu. Ya, shah sudah dari sananya. Walau kita tahu shah itu menggantikan uskut. Begitu pula dengan hayhata. Hayhata menggantikan ba'udah. Kan begitu. Tapi hayhata sudah dari sananya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Wa hadha alladhi dhakarahu al-musannifu mabni وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. Dan inilah yang dimaksudkan oleh musannif. Ya. Jadi dan ini ya, yang disebutkan oleh musannif mabni bahwasannya ya, ataupun sebagai apa namanya atau bahwasannya asmaul af'al itu isim-isim fi'il itu la mahallalaha minal i'rabi. Ya, jadi kalau ditanya apa i'rabnya? Ya la mahallalaha minal i'rab. Tidak ada tempat baginya dari pengi'rapan. Ya, la mahallalaha minal i'rabi. Tidak ada tempat baginya dari pengi'rapan. Inilah yang dimaksudkan oleh musannif. Tapi begitu pun, Oh, belum ya wahasil ya? Oh iya. Baik, wahasil ma dzakarahu al-musannif anna al-masdar al-mawdu'a mawdi al-fi'li wa asma' al-af'al ishtaraka wa asma' al-af'al ishtaraka fi niyabati manab al-fi'li. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh musannif ataupun Imam Ibnu Malik ya, jadi kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Malik bahwasannya masdar yang dibuat ya, ataupun masdar yang dibentuk untuk menempati fiilnya ya, Jadi masdar yang dibuat untuk menempati fiilnya. Dan asma'ul af'al, jadi bahwasannya masdar yang dibentuk untuk menempati fiilnya, ataupun isim masdar yang mewakili fiilnya, atau maf'ul mutlak lah kita bilang ya, al-masdar sini maksudnya adalah maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak yang mewakili fiilnya dengan isim fiil, itu keduanya ishtaraka fin niyabah, manabal fiil. Keduanya itu sama-sama menggantikan tempat fi'il. Jadi maf'ul mutlak itu juga menggantikan tempat fi'il, isim fi'il juga menggantikan tempat fi'il. Itulah kesimpulannya. Wa hasilu ma dzakara al-musannif annal masdaral mawdu'a mawdi'al fi'li wa asma'al af'ali ishtaraka fi niyabati manabal fi'li. Lakinnal masdar muta'assirun bil 'amil. Tapi perbedaan antara maf'ul mutlak dengan isim fi'il, maf'ul mutlak muta'athir bil 'amil. Fa'urida li'adami musyabahatihi al-harfa. Maka dia pun di'rab karena tidak adanya keserupaan maf'ul mutlak tersebut dengan huruf. Wa asma'ul af'al ghairu muta'athiratin bil 'amil. Sementara perbedaan isim fi'il itu tidak dipengaruhi oleh 'amil. Fabuniyat, sehingga dia pun dimabnikan li musyabahatiha al-harfa, karena penyerupaannya, keserupaannya terhadap huruf. Fi annaha dalam hal naibah anil fi'li wa ghairu muta'athira bihi. Ya, sekali lagi menjadi iskal bagi kita kenapa ada annaha naibah anil fi'l. Ya, karena keserupaannya dia terhadap huruf dalam hal dia mewakili fiil, ini di mana gitu loh, di mana huruf mewakili fiil. Tapi kalau dalam hal ghairi ya muta'assiratin bihi, nah ini baru tepat ya, karena memang huruf itu juga ghairu muta'assirah bil bihi gitu ya. Nah demikian, wallahu alam. Muta'assirah, ya benar, ghairu muta'assara bihi ya, ghaira wa ghairi muta'assiratin bihi. Jadi kok wa ghairu ya, fi annaha naibatun anil fi'li. Ya, kalau ada yang salah dari bacaan saya ini aja ya, karena saya pun enggak refleks di dalam membaca kitab ya. Jadi fi annaha naibatun anil fi'li wa ghairu muta'assiratin bihi. Afwan, astagfirullah. Wa ghairu muta'assaratin bihi. Ya. Jadi keserupaannya dimabnikannya isim fi'il itu karena keserupaannya terhadap huruf dalam hal dia itu ya, dalam hal dia itu wakil dari fiilnya, dan dalam hal dia itu tidak dipengaruhi oleh fiil. Ini muta'assara. Tadi sebenarnya di awal kita sudah baca muta'assara, cuma lagi-lagi ya, pertama-tama sekali kita sudah baca muta'assara, tapi refleksnya kok jadi muta'assirah lagi. Baik. Jadi benar ya muta'assaran ya. Falaisa muta'assaran bil 'amil. Ya. Nah, jelas sampai di sini. Kemudian kesimpulannya lagi, wa hadzal ladzi dzakarahul musannif mabniyun 'ala annal asma' al-af'al, dan ketika musannif mengatakan bahwa dia mabni, bahwa artinya adalah bahwa isim-isim fi'il itu la mahallalaha minal i'rabi. Ya, jadi artinya tidak ada tempat bagi isim-isim fi'il itu dari pengi'rapan. Wal mas'alah khilafiyah. Tapi sebenarnya permasalahan ini khilafiyah. Wasanadzkuru dzalika fi babil asma, fi babi asma'il af'al, yang akan kita terangkan nanti di bab asma'ul af'al. Jadi sebenarnya permasalahan daraki ini juga khilafiyah. Ya, tapi saat kita nyatakan dia mabni, maka sebab kemabniannya benar, sebab kebinaannya ya, sebab dia berhukum bina dikarenakan keserupaannya dengan huruf dari sisi, kalau di sini dikatakan dari sisi an-niyabah anil fi'il wa adami ta'assur bil 'amil, yang seperti sudah saya katakan tadi, saya enggak punya jawaban untuk an-niyabah, sisi an-niyabah anil fi'il tersebut. Adapun kalau sisi adamu ta'assur bil 'amil, ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, karena memang huruf itu adamu ta'assur bil 'amil. Ya, seperti yang sudah kita buktikan. Adapun sisi an-niyabah anil fi'il, saya enggak bisa ngebuktiin huruf itu an-niyabah anil fi'il. Wallahu a'lam. Warabi' ya, dan yang keempat syibhul harfi fil iftiqaril lazimi. Fil iftiqar. Iya, fil iftiqaril lazimi. Nah, jadi yang keempat adalah kasrupaan syibhul harfi. Ya, bukan hurufnya yang serupa ya, tapi lebih tepatnya seperti yang sebelum-sebelumnya, syibhul ismi lil harfi. Ya. Iya, jadi ya bisa juga dikatakan di sini al-harfnya sebagai maf'ulun mahallan. Ya, ataupun mansubun mahallan, ya. Walau majrurun lafdhan. Jadi syibhul harfi maksudnya si isim yang menyerupai si huruf gitu ya. Jadi syibhul harfi fil iftiqaril lazim. Keserupaannya terhadap huruf di dalam iftiqaril lazim. Ya, di dalam iftiqaril lazim, kefakiran yang pasti. Kefakiran yang senantiasa. Ya. Kebutuhan yang apa namanya? Kebutuhan yang mendesak. Bukan mendesak lagi, tapi kebutuhan yang senantiasa gitu. Kebutuhan apa namanya itu? Selalu butuh. Iya, begitu lah ya. Al-lazim, ya. Fil iftiqaril lazim wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaftiqarin usila. Dan untuk al-iftiqaril lazim ini, untuk sisi al-iftiqaril lazim ini, itu tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik wa kaftiqarin usila. Ya, jadi tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik wa kaftiqarin usila. Usila. Ya, wa kaftiqarin usila. Ya, begitu bacaannya di matan ya. Ini seperti yang tertera di situ. Nah, jadi sisi ini kita apa namanya? Kita uraikan ya. Di sini kan syarih menguraikan sisi syibhul harfi fil iftiqaril lazim. Nah, dalil beliau, dalil syarih adanya sisi yang keempat ini itu tersirat dalam pernyataan Ibnu Malik wa kaftiqarin usila, begitu loh. Jadi dia berdalil dengan pernyataan Ibnu Malik gitu. Wa dzalika, dan ini terjadi kal asma, pada asma al mausulah. Nahu alladhi, seperti contohnya alladhi, di mana alladhi fa innaha muftaqiratun fi sa'iri ahwaliha, di mana dia itu fakir. Fakir itu artinya apa? Miskin. Iya, butuh. Ya kan gitu ya. Di mana dia butuh, ya, fa innaha muftaqira fi sa'iri ahwaliha ila silah. Di seluruh keadaannya, ya, dia butuh, ya, di mana alladhi ini dia butuh dalam seluruh keadaannya terhadap as-silah, maksudnya jumlah silah. Fa asbahatil harfa, sehingga oleh karena itu maka alladhi ini pun menyerupai huruf dalam hal ini, fi mulazamatil iftiqar, dalam hal keselaluannya, kesenantiasaannya dalam kebutuhan, kesenantiasaannya dalam kefakiran, gitu loh. Tabuniyat, oleh karena itulah dia diberi hukum mabni, diberi hukum bina. Maksudnya hukum huruf itu dikasih ke alladhi tersebut, sehingga berhukum bina lah alladhi. Oh. Nah, begitu. Kenapa? Karena keserupaannya dengan huruf. Dari sisi apa? Dari sisi kemiskinannya. Maksudnya miskin adalah dari sisi kebutuhannya. Nah, iya, tepat. Seperti yang kita ketahui definisi huruf apa? Kalimatun dalat alamak nan fi'lai, iya, yang menunjukkan bahwa huruf mesti senantiasa fakir terhadap kalimah lain. Iya, jadi kalimah huruf itu adalah kalimatun dalat alamak nan fi'lai riha, atau yang lain mendefinisikannya kalimatun laisa lahu ma'nan, ataupun laisa apa namanya, laisa dallat ala ma'nan, ya, kalimatun laisa dallat ala ma'nan illa ma'a ghairiha, kan begitu, kalau yang lain mengatakan mian, jadi tidak punya makna kecuali bersama yang lainnya, artinya dia iftiqar ala ghairihi, kan begitu. Nah, taib ila ya, bukan ala ya, iftiqar ila ghairihi. Nah, demikian, butuh kepada yang lainnya. Nah, jadi karena keserupaannya dalam kefakiran ini, maka di apa namanya, di dibinakanlah dia, ya, begitu. Jelas? Nah, alladhi itu juga fakir, fakir selamanya, kan gitu ya. Karena enggak bisa alladhi ini berdiri sendiri. Contoh, ja alladhi, sudah datang yang, enggak bisa. Mau enggak mau kita bilang apa? Ja alladhi daraba Muhammadan, sudah datang yang mukul Muhammad. Kan ya? Butuh silah. Enggak bisa enggak. Kan gitu. Berarti mana usilah di sini apa disambungkan kepada si murtad ini? Bukan, usilah yang ada di bait Ibnu Malik. Iya. Oh, adapun permasalahan itu tadi di mana usilah yang ada di situ adalah niaba anil fiil, ya, bila ta'assur usilah, ya, usilat, ya, lebih tepatnya begitu ya. Jadi wa kan niabati anil fiil bila ta'assur usilat wa ka fiqarin usilah. Usilah. Jadi dia itu pewakil fiil dari sononya, dia itu fakir dari sononya. Iya. Nah, jadi dari sonoannya tadi itu menjadikan dia keserupaan terhadap huruf. Di mana huruf dari sononya penggunaannya tidak dimakmuli, kan gitu ya? Tidak dimakmuli. Nah, seperti halnya asmaul af'al. Ya, dari sononya dia pengganti fiil dan tidak dimakmuli. Nah, kemudian iftiqor, dari sononya memang dia sudah iftiqor. Begitu pula dengan isim mausul yang dari sononya dia juga fakir gitu loh. Wallahu a'lam. Nah, sehingga yang baik ke 17 ini ya, jadi wa kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqari wa kaftiqarin usila, ini oleh Ibnu Hisham dijadikan satu wajah. Ya. Ya. Jadi satu wajah kasyabahil wat'i tismai jitana, itu satu wajah. Wajah kedua wal ma'nawi fi mata wa fi huna, wajah ketiga satu bait ini wa kan yabati anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Ya, demikian. Karena kalau misalkan kita bilang ya, mungkin Ibnu Malik ngerasa enggak mungkin ya keserupaan isim terhadap huruf itu dari sisi niabatin anil fi'li bila ta'assurin. Karena enggak pernah ada huruf menggantikan fi'il gitu loh. Nah, jadi berarti permasalahannya di sini adalah di mana perwakil apa namanya sebuah isim menggantikan fi'il yang tanpa dimakmuli kan gitu. Itu dari sisi penggunaannya. Sehingga untuk yang baik satu bait ini itu dia istilahkan dengan asybuhul istimali. Wallahu alam. Dan kalau enggak salah Imam Asy-Syatibi juga demikian ya, memahaminya juga serupa. Ya, mungkin antum bisa lihat juga di syarah Asy-Syatibi terhadap Al-Fiyah Ibnu Malik. Cuma saya lupa ya, ingat-ingat saya kalau enggak salah Imam Asy-Syatibi juga begitu. Ya, sama. Namun di sini Ibnu Aqil memecahnya seperti yang dilakukan juga oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, antum bisa lihat di syarah Ibnu Aqil yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, di situ juga ada keterangan Ibnu Utsaimin juga menganggap bahwa wajh syibahnya itu juga empat. Ya, wajh syibahnya, sisi keserupaannya itu juga empat, yaitu syibhul wat'i, syibhul ma'nawi, syibhul niyabi, yang saya juga bingung ini yang soal syibhul niyabi ini ya. Kemudian satu lagi syibhul iftiqari. Ya. Syibhul iftiqari, wallahu a'lam. Ha. Fa'ashbahat al-harf. Ya, fa'ashbahatil harfa. Ya, fa'ashbahatil harfa. Maksudnya alladhi tadi menyerupai huruf, sehingga alladhi tadi pun menyerupai huruf fi mulazamatil iftiqar fabuniyat, lalu dimabnikanlah si alladhi. Ya, karena keserupaannya fi mulazamatil iftiqar. Ya, wallahu alam. Namun sepertinya kita cukupkan dulu ya. Ya, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.